المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita, kita telah mulai membahas tentang tiga nama Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus. Apa itu? Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Saat itu kita sudah mengkaji beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang makna nama-nama Allah yang mulia ini. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 72. Fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-Qadir alladhi likamali qudratihi yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha' wa yaj'alu al-mu'mina mu'minan wal kafira kafira wal barra barra wal fajira fajiran wa huwa alladhi ja'ala Ibrahima wa alahu a'immatan yad'una ilayhi wa yahduna bi amrihi وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار بعلمه وحكمته. Nah, kali ini kita akan mengkaji sisi lain dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Kalau sebelumnya kita mengupas sedikit tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta, makhluk-makhluknya yang begitu banyak dan begitu beragam, maka kita akan melihat sisi lain dari kekuasaan Allah. Apa itu kekuasaan Allah untuk memberikan hidayah kepada sebagian orang dan tidak memberikan hidayah kepada sebagian yang lain? Ada orang yang dapat apa? Hidayah, dan ada orang yang tidak dapat hidayah. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ada orang yang baik sekali, tapi sebaliknya ada orang yang sangat jahat sekali. Kenapa bisa terjadi ini? Jawabannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata penulis? Al-Qadiru alladhi likamali kudratihi yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Al-Qadir, yang maha kuasa, itu adalah yang dengan kesempurnaan kekuasaannya dia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya dan membuat tersesat orang yang dikehendaki. Wa yaj'alul mu'mina mu'minan wal kafira kafira. Dengan kekuasaannya pula Allah menjadikan ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Wal barra barran wal fajira fajira. Dengan kekuasaannya pula Allah menjadikan ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Wa huwa alladhi ja'ala Ibrahima wa alahu a'immatan yad'una ilayhi wa yahduna bi amri. Allah pula yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keturunannya sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman, yang konsisten untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan. Ini orang yang baik. Mari kita lihat sebaliknya. Wa ja'ala fir'auna wa qaumahu a'immatan yad'una ila an-nar. Dan Allah pula yang menjadikan Fir'aun dan bala tentaranya pemimpin orang-orang kafir dan mengajak umat manusia ke neraka. Jadi yang bikin Nabi Ibrahim begitu solehnya, sinten? Allah. Yang membikin Fir'aun begitu jahatnya, siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya Allah bisa enggak sih bikin semua manusia soleh? Bisa? Sangat bisa. Bisa. Buat Allah Azza wa Jalla sangat mudah untuk menjadikan manusia semuanya baik. Sangat mudah bagi Allah. Sebenarnya Allah bisa enggak nanti di akhirat cuma bikin surga tok, enggak ada neraka? Bisa enggak? Bisa. Tapi itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Itu tidak sesuai dengan hikmahnya Allah. Seperti adanya orang kaya, ada orang miskin, itu adalah dengan kebijaksanaannya Allah. Bisa enggak Allah bikin semua orang di dunia kaya? Bisa. Bisa? Gampang. Kenapa Allah tidak bikin semuanya kaya? Kenapa? Karena kebijaksanaan dari Allah menghendaki ada orang kaya, ada orang miskin. Untuk kebaikan siapa? Dibikin ada orang kaya, ada orang miskin. Untuk kebaikannya siapa? Kebaikan kita umat manusia. Emang kalau semuanya kaya, enggak baik? Kalau semua manusia kaya, baik atau tidak baik? Tidak baik. Kenang apa? Orang nasi gelem jantani gendeng. Orang nasi gelem dodolan? Cilok. Orang sing gelem dodolan sayur, enggak ada yang mau macul. Enggak ada yang mau kerja di pabrik, enggak ada yang mau jadi buruh, enggak ada yang mau jadi pembantu, kabehan. Suki. Sorry ya, ndonone gendeng. Apa aktivitas umat manusia bisa berjalan dengan baik kalau semua manusia kaya? Enggak. Jadi Allah menjadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Itu dengan kebijaksanaannya. Masalah jenengan pengen jadi wong sugi, terserah. Tapi nyatanya orang kaya gue, ya terserah Allah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah kita punya cita-cita untuk menjadi orang yang berada, boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting usahanya benar, tidak melanggar aturan agama, silakan. Begitu dapat kekayaan, jangan lupa, ya, ada yang harus kita zakati, ya, ada orang-orang yang harus kita bantu, ya, tidak masalah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, menjadikan umat manusia itu tidak sama. Tidak sama dari sisi kekayaannya, tidak sama dari sisi fisiknya, tidak sama dari sisi keimanannya itu sudah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah itu Al-Hakim. Napa Al-Hakim? Allah itu Maha Bijaksana. Maha Bijaksana. Berarti kebijaksanaannya itu sudah sampai di mana? Puncak level kebijaksanaan. Yang tidak mungkin bisa dikritik lagi. Kalau manusia bijak. Manusia bijak. Kan ada juga ya manusia yang bijak ya. Wonten-wonten? Ada. Orang-orang bijak ada. Sebijak-bijaknya manusia tetap dia. Tetap dia manusia. Sebijak-bijaknya manusia tetap dia manusia. Kalau dia manusia berarti bisa benar bisa salah. Bisa dipuji bisa dikritik. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya bijak. Allah itu maha bijak. Berarti kebijaksanaannya sudah level tertinggi. Gak mungkin ada yang ngeritik. Si ngeritik siapa? Siapa yang ngeritik? Manusia. Manusia salah akeh kok. Ngeritik yang gak pernah salah. Gak level. Pemain bola level RT ngeritik. Pemain bola level dunia kok si siapa? Ya. Itu padahal manusia ngeritik. Manusia. Ya. Pemain bola level RT manusia. Pemain bola level dunia manusia. Kritikan manusia kepada manusia enggak diterima karena beda napa? Beda level. Lah sekarang kok ada manusia yang ngritik Allah? Kuwi nang endi? Kuwi. Di mana akalnya? Allah itu maha benar, manusia itu bisa benar bisa salah. Allah itu maha sempurna, manusia itu banyak kekurangannya. Manusia Allah itu maha bijaksana, manusia itu bijaksana bijak sini. Kok bisa-bisanya ngeritik Allah Azza wa Jalla? Ya. Secara logika enggak bisa diterima. Ya. Apalagi kalau dipandang dari sisi syariat itu enggak bisa. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, itu adalah dengan kebijaksanaan sinten Allah. Makanya apa kata beliau? Bi'ilmihi wa hikmatihi. Allah menakdirkan ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, ada orang Islam, ada orang kafir, ada orang baik, ada orang jahat, adalah berdasarkan ilmunya Allah yang tanpa batas dan kebijaksanaan Allah yang maha sempurna. Coba jenengan bayangkan coba. Asiah. Sinten? Asiah. Sinten Asiah? Istrinya Firaun. Sama anaknya dan istrinya Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh sudah. Anaknya Nabi Nuh. Apa bedanya anaknya Nabi Nuh dengan istrinya Firaun? Beriman dan tidak beriman. Yang beriman yang mana? Istrinya Fir'aun. Yang tidak beriman? Anaknya Nabi Nuh. Coba jenengan pikirkan. Kalau kita mau pakai logikanya kita. Wong sing kaya deweki. Sing lebih cocok beriman siapa? Anaknya Nabi Nuh. Kenapa? Karena tinggal di rumahnya Nabi. Yang cocok kafir siapa? Istrinya Fir'aun. Kenapa? Karena tinggal di tempat tinggalnya. Dedengkotnya orang kafir. Siapa itu? Kenapa Asiah yang tinggal di istananya Fir'aun yang isinya adalah kekufuran kok malah beriman? Sedangkan sinten? Anaknya Nabi Nuh yang tinggal di rumahnya Nabi Nuh bukan setahun dua tahun. Berapa tahun? Ratusan tahun. Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun. Berarti andaikan ya umurnya beda dikit sama Nabi Nuh mungkin umurnya 800 tahun. Bayangkan 800 tahun satu rumah dengan Nabi tidak beriman. Gue kurang apa gue? Ya. Subhanallah. Kenapa ini bisa gini, ini bisa gitu? Karena kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan Asia yang tinggal di tempat yang begitu hitam, yang begitu kelam, tetap menjadi sebuah mutiara yang bersinar, yang namanya dikenang sepanjang masa. Anaknya Nuh, walaupun tinggal di rumah yang begitu bersinar dengan keimanan, tapi tetap ternyata gak beriman. Sampai namanya sih kita gak tahu siapa. Ya. Kanan ya. Mungkin. Ya. Bayangkan jemaah yang kami hormati. Ya. Kenapa Allah jadikan ini beriman, Allah jadikan ini tidak beriman? Dengan kebijaksanaan Allah. Allah Maha Bijaksana menjadikan Asiah beriman. Allah Maha Bijaksana menjadikan anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Lah terus kira-kira hikmahnya apa Ustaz? Wong tinggal di rumahnya Nabi kok ternyata enggak beriman sampai akhir hayatnya. Kira-kira hikmahnya apa? Hidayah dari Allah. Terus apa lagi? Allah Maha Kuasa. Ya, terus apa lagi? Manusia enggak bisa berikan hidayah, yang bisa cuma siapa? Allah. Terus apalagi, ayo digali. Ya, apalagi? Iman itu bukan warisan. Iman itu bukan warisan. Jadi jenengan yang keturunannya kiai ya, atau bahkan keturunan nabi sekalipun, ya enggak ada jaminan kalau keturunan nabi atau keturunan sinten kiai itu mesti beriman, belum tentu. Ya. Beberapa belas tahun yang lalu saya pernah menyampaikan apa ya tentang gen ya, lupa saya. Gen bukan segalanya atau apa gitu. Video pendek. Jadi ada cerita, kalau tidak salah ya, saya udah lama banget sih ceritanya ya. Ada istrinya kiai lahiran sama istrinya preman lahiran. Ya, istrinya kiai lahiran, istrinya preman lahiran. Ya. Entah bagaimana ceritanya bidannya salah naruh. Bidanya salah naruh. Anake kiai ne disusoni bojone preman, anake preman disusoni bojone kiai. Entah gimana itu ceritanya kok bisa berubah, bisa tertukar kayak gitu. Kalau dulu mungkin biasa ya, anu wajar. Enggak se apa namanya? Enggak serapi sekarang ya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Anaknya kiai jadi preman, anaknya preman jadi kiai. Gen itu enggak selamanya memiliki efek, walaupun ada efeknya. Ada efeknya gen, tetap. Gen siapa gen? Apa? Ya keturunan lah gen ya. Ya. Jadi faktor keturunan itu bukan segalanya. Buktinya anaknya sinten wau? Nabi Nuh, ya. Anaknya Nabi Nuh, Nabi Nuh buktinya tidak beriman. Padahal gennya gen sinten, gennya Nabi. Jadi seandainya ada di antara kita yang bukan keturunan ulama gitu ya, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ningrat, gak usah berkecil hati. Mungkin saja terlahir dari jenengan ya, terlahir dari rahim istri jenengan itu sekaliber Imam Bukhari. Mungkin apa badan? Mungkin, kenapa tidak? Ya. Sangat mungkin sekali. Karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, itu hikmahnya, salah satu hikmahnya kenapa Allah menakdirkan anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa iman itu tidak bisa diwariskan. Ya. Lah kalau hikmahnya siapa tadi? Asiyah. Hikmahnya Asiyah. Seorang wanita yang tinggal di rumah orang kafir, bukan hanya sekedar kafir tapi adalah dedengkotnya orang kafir, kok tetap beriman? Apa kira-kira hikmahnya? Apa? Bisa saja kita katakan bahwa kalau Allah sudah menghendaki, ya, siapapun akan bisa mendapatkan hidayah walaupun dia berada di tempat yang kotor sekalipun. Seperti yang saya katakan tadi, mutiara tetap akan jadi mutiara walaupun di mana? Walaupun berada di comberan. Tapi bukan berarti kita masukkan mutiara itu kemana? Comberan. Ya. Jadi jangan jenengan berspekulasi. Wah, anakku kon dolanan karo preman bae ya. Mutiara ya tetap mutiara. Kita tetap harus berikhtiar untuk mencari lingkungan yang baik. Tapi kalau Allah sudah menghendaki seseorang mendapatkan hidayah, walaupun dia berada di tengah-tengah komunitas yang buruk, yang gelap, yang jahat sekalipun, maka kekuasaan Allah bisa membuat orang itu menjadi beriman. Oke, kita lanjut. Wal qadiru huwa min al qudrati ala syai wa muqtadahu wasafa Allah nafsahu وصف الله سبحانه نفسه بأنه قادر على كل شيء لا يعترضه عجز ولا فتور. والقادر ya tadi al-qadir, sekarang al-qadiru huwa minal qudrati ala syai, diambil dari kata al-qudrah ala syai, kemampuan untuk melakukan sesuatu. ومقتضاه وصف الله سبحانه نفسه بأنه قادر على كل شيء. Artinya Allah itu memiliki sifat mampu untuk melakukan segala sesuatu. لا يعترضه عجز ولا فتور. Allah itu dengan kekuatan, kekuasaan dan kemampuannya tidak pernah lemah, tidak pernah letih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْذُهُمَا. Allah itu tidak pernah letih menjaga alam semesta, langit dan bumi. وَلَا يَؤُدُهُ حِفْذُهُمَا. Allah itu tidak pernah merasa capek, merasa letih, ngurusi, jaga, merawat alam semesta ini. Jenengan pernah gak capek ngurusi rumah? Rumah yang jenengan sama langit ini, sama bumi besar mana? Itu suprit. Mungkin kalau di shoot dari mana? Titik pun gak kelihatan rumah kita. Kita ini sering capek, merasa letih ngurusi rumah kita. Padahal rumah kita gak seberapa. Coba bayangkan Allah Azza wa Jalla ngurusi alam semesta ini. Yang diurusi apa? Semuanya diurusi sama Allah. Ya makannya, ya minumnya, ya kebutuhannya, ya kendaraannya, ya hidayahnya, ya permintaan hamba-hambanya. Coba dalam sehari bayangkan, yang mengangkat tangan berdoa itu berapa orang? Dan permintaan satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Antara yang tua dengan yang muda permintaannya beda. Yang tua pengennya husnul khatimah, yang muda pengennya apa? Nikah, ya. Sing urung nikah ya. Permintaannya beda-beda. Antara yang tua dengan yang muda beda. Antara yang laki-laki dengan yang perempuan beda. Antara yang beriman dengan yang tidak beriman berbeda. Bayangkan, semuanya diurus oleh Al-Wahidul Ahad, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah gak pernah capek. Allah gak pernah letih. Gak pernah Allah subhanahu wa ta'ala beristirahat. Kenapa bisa demikian? Karena kekuasaan Allah yang mutlak, yang sempurna. Sehingga kalau kita minta sesuatu kepada Allah, itu gak usah tanggung-tanggung. Gak usah apa? Tanggung-tanggung. Urusan dunia apa urusan akhirat? Dunia akhir. Misalnya, saya pernah cerita di sini kalau gak salah. Ada orang minta sama Allah. Dia kan ngontrak terus rumahnya. Kemudian bolak-balik ngontrak, pindah, ngontrak, pindah, ngontrak, pindah. Dia sudah pengin banget punya apa? Rumah sendiri walaupun kecil. Ya. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, saya minta rumah, ya Allah. Ya ukuran berapa yang sederhana sih, berapa? Berapa? 5 kali 6. 6? 36. 36 itu berarti 6 kali 6 ya. Ya Allah, saya minta rumah, ya Allah. 6 kali 6 enggak apa-apa, ya Allah. Dikasih sama Allah 6 kali 6. Ngajok. Salah satu salah satu faktor pendukung kebahagiaan adalah kata Rasulullah SAW, al-baitul wasi'. Al-baitul wasi'. Apa artinya? Rumah yang luas. Bukan rumah yang megah. Rumah yang apa? Luas. Ya. Rumah yang luas itu nyaman tinggal di dalamnya. Ya. Bisa dipisah antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Orang apa? Orang umpel-umpelan. Apalagi kalau sudah balik. Kalau sudah apa? Balik. Ya. Kalau sudah balik kan harus pisah. Ya. Kalau rumahnya sempit banget, nanti sampai besar anaknya tidur sama ibunya, tidak boleh. Anak sudah balik harus dipisah. Ya. Ada tempat menemui tamu sendiri, ada dapur sendiri, ada tempat makan sendiri, ada musola sendiri. Musola apa? Musola keluarga. Ya. Tempat sholat, pesolatan kata orang dulu. Para salaf dahulu mereka bikin seperti itu di rumahnya. Karena kan yang disunahkan dilakukan di masjid kan, yang disyariatkan dilakukan di masjid lah sholat apa? Sholat fardu. Sholat sunnah semuanya di mana? Di rumah. Ya. Ya, kecuali kalau menurut sebagian ulama yang sunnah ya, sholat idul fitri, idul adha itu jelas beda. Ini maksud saya adalah sholat tahajud, sholat duha, qobliyah, ba'diyah. Sunnahnya di mana? Di rumah. Makanya perlu ada ruangan untuk sholat, ya. Sehingga enggak campur aduk baunya. Ya. Kalau rumahnya sempit, ya dapur, ya ruang tamu, ya tempat sholat. Karena bunyi orang karu-karuan. Ya. Jadi berdoa kita dalam urusan dunia. Berdoa dalam urusan dunia, tidak masalah kita minta. Jangan tanggung-tanggung apa-apa. Tapi ya joko lebih, aku njaluk rumah ambane 100 hektar. Kesel gole apa? Gole nyapu. Ya yang wajar lah, yang wajar. Ya boleh juga kita minta, ya Allah saya minta rumah yang luas. Tidak apa-apa. Nanti biar Allah yang ngukur. Ya, kira-kira nek tipe njenengan anak ekor siji, luas itu berapa? Nanti Allah yang mengukur. Kalau yang njenengan yang minta itu anaknya 10, nanti diukurin sama Allah, luas itu seberapa gitu. Urusan dunia jangan tanggung-tanggung minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu Al-Qadir, Maha Kuasa. Apalagi urusan akhirat. Ya. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian minta surga kepada Allah Azza wa Jalla, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi jangan, lah ya Allah, aku nang emperane surga ya Rabb apa. Jangan. Jangan. Karena kita dilatih oleh agama kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi, apalagi urusan apa? Akhirat. Urusan akhirat itu harus tinggi cita-citanya. Tapi kebanyakan orang tingginya kalau cita-cita apa? Dunia. Kalau dunia suruh milih antara yang gaji 1 juta sama 10 juta, milih 10 juta. Antara 10 juta, 20 juta, milih 20 juta. Urusan dunia, pengennya levelnya harus tinggi. Giliran surga, ora apa-apa neng, embere bae. Enggak. Minta sama Allah. Pengen haji, minta. Buat siapa? Buat sekeluarga besar. Ya Allah, saya pengen haji. Saya, istri, anak, itu siapa mending? Cucu, orang tua, mbah kakung, mbah putri, ya, satu keluarga ya Allah, sepesawat mangkat. Enggak apa-apa. Ya minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Kuasa. Ya. Bahkan kita pengen anak kita seperti Imam Bukhari, itu bukan sesuatu yang mustahil. Loh, orang Indonesia kok Ustaz, kok Imam Bukhari? Ya Imam Indonesia. Enggak apa-apa. Maksudnya levelnya kayak level siapa? Imam Bukhari. Loh, kan kita bukan orang Arab. Emang Imam Bukhari orang Arab? Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu dari Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang kira-kira wilayah Tajikistan. Tajikistan itu Rusia. Ya, Rusia timur. Ya, sing tantan-tantan kuwi. Ya. Dagestan, Tajikistan, Uzbekistan. Yaitu wilayah sana. Itu Imam Bukhari, bukan orang Arab Imam Bukhari. Dan banyak ulama-ulama besar Islam itu bukan orang Arab. Banyak juga yang orang Arab. Imam Syafi'i orang Arab. Quraisy beliau. Orang Arab yang levelnya paling apa? Paling tinggi dari suku Quraisy. Artinya apa? Artinya kita minta kepada Allah supaya anak kita jadi ulama besar. Tidak masalah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi Imam Masjidil Haram. Ya tidak apa-apa, boleh. Tapi kemudian jadinya Imam Masjid Musola, ya orang apa-apa. Ya. Yang penting kita sudah minta kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu Maha Kuasa. Ya. Allah itu Maha Kuasa. Kekuasaannya tidak ada batasnya. Minta sama Allah. Dan jangan tanggung-tanggung mintanya. Terus, 6. والمقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة والأصل في العربية أن زيادة المبنى زيادة في المعنى. نعم. المقتدر يا تدي القدير القادر المقتدر. المقتدر كتب اليوم مبالغة في الوصف بالقدرة. Artinya adalah kemampuan maksimal kekuasaan Allah. Itu maknanya kira-kira. والأصل في العربية أن زيادة المبنى زيادة في المعنى. Dalam bahasa Arab itu, kalau ada penambahan huruf, pasti ada penambahan makna. Ya, kalau jenengan perhatikan Al-Qadir, terus napa? Al-Qadir sama napa? Al-Muqtadir. Hurufnya paling banyak yang mana? Al-Muqtadir. Akarnya sama 3 huruf. Siapa yang bisa menyebutkan akarnya? Qaf dal ro. Akarnya sama, qaf dal ro. Tapi tambahannya, paling banyak tambahan hurufnya adalah al-muqtadir. Dalam bahasa Arab, setiap ada penambahan huruf, pasti ada penambahan makna. Itu kaidahnya. Nah, lanjut. Wa atharu qudratillahi azza wa jalla la tu'addu wa la tuhsa. Fa aynama waqa'a an-nadhru 'ala shay'in min khalqillahi azza wa jalla fil afaqi wa fil anfusi wa fil khawariqi wal mu'jizat, ra'a qudratallahi azza wa jalla al-bahirata amamah. Wa man dhal ladzi yuhsi ma khalaqahu Allah ta'ala. Dari mana kita bisa mengetahui kemahakuasaan Allah? Dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dari mana? Dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka ketika ada orang bikin video sendiri ngomong, saya enggak percaya ada Allah. Mana buktinya Allah ada? Bukan Allah ding, Tuhan ding. Mana buktinya Tuhan ada? Buktinya, kau buktinya. Kau gue siapa? Kau sih ngomong. Kamu itu salah satu bukti. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan adanya Allah, sama saja dia mengatakan tidak ada makhluk di muka bumi ini. Karena setiap makhluk Allah itu menunjukkan kekuasaan Allah azza wa jalla. Berarti berapa tanda kekuasaan Allah? Ya enggak terhitung lah. Hitung aja jumlah makhluk di muka bumi. Sebanyak itulah tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat itu adalah kekuasaan Allah. Kita bisa mendengar itu kekuasaan Allah. Kita bisa berbicara itu kekuasaan Allah. Kita bisa berjalan itu kekuasaan Allah. Ada air yang mengalir itu kekuasaan Allah. Ada tumbuh, ada pohon yang tumbuh itu kekuasaan Allah. Ada hewan yang bunyinya macam-macam itu kekuasaan Allah. Ada hujan yang turun dari langit itu kekuasaan Allah. Seluruh kejadian di alam semesta ini adalah bukti kekuasaan Allah. Ada bintang yang bertebaran di angkasa luar sana. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada yang warnanya ini, ada yang warnanya itu. Ada yang berkumpul membentuk berbagai macam apa? Rasi. Dan masing-masing itu ada maknanya. Makna maksudnya adalah bisa dipahami, oh kalau ada rasi ini, maka sebentar lagi akan ada apa namanya? Musim apa gitu. Para nelayan, para petani yang kuno-kuno, ya, bukan petani apa, yang sekarang-sekarang, mereka ngerti. Orang yang mau nebang, no, nebang bambu, ya. Mereka tahu, oh ini kayaknya kalau nebang sekarang nanti bakalan bambune bubukan, ya, atau beribikan, ya, atau bubukan, ya. Mereka tahu. Dengan apa? Dengan melihat mas. Ya, ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bumi, ada matahari, ada bulan. Dan semuanya ribuan tahun berjalan dengan begitu rapi. Ya. Kapan tabrakan bumi sama langit? Selama belum hari kiamat, maka enggak. Kenapa? Karena ada yang mengatur. Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatur itu semua. Makanya kalau ada orang nanya, mana tanda kekuasaan Allah? Jawabannya adalah seluruh makhluk di alam semesta ini adalah tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Pengumuman bagi jamaah ikhwan yang ingin donasi untuk buka puasa, maka bisa menghubungi panitia ikhwan di pintu keluar masjid nanti insya Allah. Silakan bisa donasi yang kita sediakan di sini, ada buat snack, bisa buat minum, bisa buat makan besar. Pokoknya nanti intinya buat buka puasa, apapun itu bentuknya. Bisa snack, bisa minuman, bisa makan besar. Mudah-mudahan Allah memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keimanan, dan bisa melewatinya